Ketika mendapati sunnah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dibenci, dimusuhi, diperangi, dihinakan, dilecehkan, dan yang lain-lainnya. Barakallahu fikum. Kita masuk pada pembahasan yang pertama tentang mafhumus sunnah. Pemahaman tentang kalimat as-sunnah. Dijelaskan oleh para ulama kita, kalimat as-sunnah secara bahasa dimaknakan dengan as-sirah. Sirah, sejarah atau perjalanan hidup. Baik sirah yang hasanah ataupun sirah yang qabihah, yang baik ataupun yang buruk. Juga dimaknakan dengan at-tariqah. Sunnah secara bahasa dimaknakan dengan at-tariqah. Tariqah, jalan yang ditempuh. Terkadang hasanah, terkadang sayyi'ah. Baik atau jelek. Ini secara bahasa. Sehingga ada sunnah hasanah, sunnah sayyi'ah secara bahasa. Barakallahu fikum. Ini secara bahasa disebutkan oleh para ulama-ulama kita ahli lughah, Ibnu Manzur dalam Lisanul Arab, Al-Azhari dalam Tahdzibul Lughah, dan yang lain-lainnya. Sunnah secara bahasa dimaknakan dengan sirah dan tariqah. Mungkin hasanah, mungkin sayyi'ah. Adapun secara istilah, kalimat sunnah ini barakallahu fikum dimaknakan oleh para ulama sesuai dengan bidang ilmu masing-masing. Para ulama mendefinisikannya sesuai dengan bidang ilmu masing-masing. Kalimat as-sunnah di kalangan muhaddithin, di kalangan ahli hadis, mengandung makna ma udhifa ila an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyatin aw khuluqiyah. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, baik itu ucapan, perbuatan, takrir, sifat akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sifat tentang jasad fisik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini kalimat sunnah dipahami oleh para muhaddithin. Sunnah dimaknakan sama dengan hadis. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau mereka mengatakan sunnah, yakni hadis. Sunnah Rasul, yakni hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun ulama usuliyin, ahli usul fiqih, mereka memaknakan as-sunnah sebagai salah satu dari lima hukum syariat. Di sana ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah. Ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah. Sunnah ini termasuk salah satu dari lima hukum-hukum dalam syariat. Lima hukum dalam syariat. Definisinya yang disebutkan oleh usuliyin, sunnah ialah ma umira bihi walaysa ala wajhil ilzam. ma umira bihi wa laisa ala sabilil ilzam, yang diperintahkan tetapi tidak dengan penekanan. Sesuatu yang diperintahkan namun tidak dengan penekanan. Sehingga sunnah menurut mereka lawan daripada al-wajib. Ya, sunnah menurut mereka lawan daripada hukum wajib. Ada hukum wajib, ada hukum sunnah. Barakallahu fikum. Sehingga sunnah itu maknanya amalan yang diperintahkan namun tidak sampai tingkatan wajib. Tidak sampai tingkatan? Tingkatan wajib. Ini definisi sunnah indal usuliyin wal fuqaha. Menurut mereka, sunnah ini memiliki nama-nama yang cukup banyak. Kadang mereka menyebutnya dengan mustahab. Perkara yang mustahab yang dicintai. Terkadang mereka menyebutnya dengan nafilah. Amal-amal yang nafilah. Terkadang mereka menyebutnya dengan amal tatawur. Amal tatawur. Juga mereka menyebutnya dengan ihsan. Sebagai amal kebaikan. Mereka juga menyebutnya dengan fadilah. Sebuah amal yang fadilah yang utama. Terkadang mereka menyebutnya dengan al-mandub. Al-mandub. Perkara yang dianjurkan. Juga disebut dengan muraghabun fih. Muraghabun fih. Sesuatu yang sangat disukai. Ini semuanya di kalangan para fuqaha wal usuliyyin. Semuanya mengandung makna yang sama, namanya sunnah. Perkara yang diperintahkan namun tidak sampai tingkatan wajib. Menurut mereka, sunnah ini bertingkat-tingkat. Yang pertama ada sunnah ratibah. Ada sunnah ratibah, sunnah rawatib. Yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya sebelum atau setelah melaksanakan perkara yang wajib. Ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukannya sebelum atau setelah amal yang wajib. Dikatakan ratibah dikarenakan beliau selalu melaksanakannya dan tidak pernah meninggalkannya. Selalu melaksanakannya dan tidak pernah meninggalkannya. Ketika luput dari beliau, beliau biasa mengqadanya. Beliau biasa mengqadanya di waktu-waktu yang lain. Dicontohkan seperti salat sunnah rawatib, qabliyah dan ba'diyah. Ada dua rakaat qabliyah subuh, dua rakaat atau empat rakaat qabliyah zuhur, dua rakaat ba'diyah zuhur, dua rakaat ba'diyah maghrib, dua rakaat ba'diyah isya. Dua rakaat atau empat rakaat ba'dal jum'ah. Ini termasuk ratibah. Ya, dikerjakan sebelum atau setelah yang fardu. Dan Rasul selalu melakukannya. Ketika luput daripadanya, beliau mengqadanya. Yang pernah mengqada dua rakaat qabliyah subuh. Qabliyah subuh ketika luput diqadha setelah subuh, setelah fardunya subuh, atau dikerjakan setelah terbitnya matahari. Yang pernah beliau mengqadanya adalah ba'diyah zuhur. Ba'diyah zuhur luput dari beliau, beliau mengerjakannya setelah asar. Beliau mengerjakannya setelah asar. Ini yang paling utama, namanya sunnatun ratibah. Yang berikutnya disebut dengan sunnatun nafilah mustahabbah. Sunnah nafilah mustahabbah, yang disukai, yang dicintai, yang dianjurkan, namun tidak sebagaimana ratibah. Barakallahu fikum. Ini semuanya pemahaman sunnah menurut para fuqaha wal usuliyin. Sunnah menurut mereka adalah lawan daripada perkara yang wajib. Kemudian kalimat as-sunnah menurut para ulama-ulama salaf dalam buku-buku akidah. Sunnah menurut ulama salaf dalam buku-buku akidah mereka. Ketika itu mendapati dalam buku-buku akidah, dalam buku-buku masalah keimanan, buku-buku masalah manhaj, disebutkan lafaz sunnah, maka yang dimaksud dengan sunnah ialah al-aqidah. Al-aqidah, usulul iman. Aqidah atau prinsip-prinsip dasar keimanan. Lawannya adalah bid'ah. Lawannya adalah bid'ah. Sunnah lawannya bid'ah. Kalau bid'ah itu penyimpangan-penyimpangan aqidah, penyimpangan-penyimpangan keimanan, penyimpangan-penyimpangan manhaj. Kalau sunnah itu aqidah yang benar dan prinsip-prinsip keimanan yang benar. Kitab Usul Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Maknanya adalah usulul aqidati wal imani wal manhaj. Syarhus sunnah, ay syarah usul i'tiqad ahli sunnah. Wahakadha. Sunnah dimaknakan dengan akidah, dimaknakan dengan manhaj. Lawannya adalah bid'ah. Barakallahu fikum. Dan yang terakhir, barakallahu fikum, ialah sunnah indas salaf. Lafaz as-sunnah indas salaf. Ini ketika itu mendapati lafaz as-sunnah pada sabda Rasulullah SAW, atau pada kalamus sahabah, atau pada kalamut tabi'in radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kalimat sunnah ketika mereka yang melafalkannya, maka yang dimaksud ialah hadiyun nabi, hadiyun nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, petunjuk-petunjuk, ajaran-ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu Islam secara keseluruhan, meliputi yang akidah, ibadah, amalia, akhlak, adab, muamalah, yang hukumnya wajib, yang hukumnya sunnah, meliputi agama secara keseluruhan. Sehingga Islam dengan makna ini adalah sunnah dengan makna demikian adalah Islam itu sendiri. Sunnah adalah Islam, Islam adalah sunnah. Barakallahu fikum. Ini kalimat sunnah ketika disebutkan oleh salafun salih rahimahumullahu ta'ala. Dan inilah yang kita maksud. Dan inilah yang kita maksud. Tayyib. Tema kita ketika sunnah dibenci, yang dimaukan dengan sunnah bukan hanya lawan daripada yang wajib. Bukan hanya terkait dengan perkara-perkara prinsip akidah. Tapi sunnah di sini umum meliputi semua bimbingan-bimbingan Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, akhlaknya, adabnya, yang wajib, yang mustahab, semuanya. Dengan makna hadiyun nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Difahami insyaallah ya? Naam, ini perlu dipahamkan supaya jangan sampai kita salah memahami kata as-sunnah di sini. As-sunnah dimaknakan secara umum, yakni petunjuk bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam ikhwan, as-sunnah ini ikhwan barakallahu fikum, manzilatuha azimah. Sunnah ini kedudukannya sangat tinggi dalam Islam. Kata-kata sunnah ini kedudukannya sangat tinggi dalam Islam. Yang pertama, as-sunnah hiyal aslu tsani. Ya al-aslu tsani min usulit tashri'il islami. Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan pondasi kedua dari pondasi sumber pensyariatan Islam. Sumber pensyariatan Islam. Di sana ada Al-Quran. Di sana ada sunnah. Quran dan sunnah. Sumber rujukan Islam secara keseluruhan. Namanya Masdar At-Tashri', sumber pensyariatan. Ada Quran, ada sunnah. Dua perkara yang tidak mungkin dilepas, yang tidak mungkin dipisah. Dalam Al-Qur'anul Karim, as-sunnah dibahasakan dengan al-hikmah. Ya, digandingkan dengan Quran dengan bahasa al-hikmah. Al-kitab wal-hikmah. Al-kitab wal-hikmah. Al-hikmah ya sunnah. Quran dan hikmah, ini Quran dan sunnah. Barakallahu fikum. Yang kedua, sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahyun minallah, adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Al-Quranul Karim. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama dalam bentuk Al-Quran, yang kedua dalam bentuk as-sunnah. Beliau mengatakan dalam sabdanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis hasan li ghairihi, dikarenakan banyak jalannya dari banyak sahabat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inni utitul qur'ana wa mithlahu ma'ah. Ketahuilah, aku diberi anugerah wahyu oleh Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quran dan yang semisalnya bersama dengan Al-Quran, yakni sunnah. Maka sunnah merupakan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Al-Quran juga wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. As-sunnah barakallahu fikum hiya dzikr. As-sunnah adalah al-dzikru. Al-dzikru yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-9. Allah mengatakan dalam firman-Nya, sesungguhnya kami menurunkan al-dzikru dan kami pula yang menjaganya. Dalam tafsirnya kata para ulama, al-dzikru huwa al-Qur'an wa dzikru huwa sunnah. Al-dzikru dimaknakan dengan Al-Qur'an dan sunnah, sehingga Qur'an turun dari Allah Azza wa Jalla sebagai wahyu, sunnah turun dari Allah sebagai wahyu, dan yang kedua, Qur'an dan sunnah dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan bisa diotak-atik, dirubah-rubah oleh siapapun. Sebab Allah Azza wa Jal yang menjaganya. Barakallahu fikum. Yang berikutnya, as-sunnah. As-sunnatu hiyallati tufassirul Qur'an. Hiyallati tufassirul Qur'an. Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dialah yang menafsirkan Al-Qur'an. Tuhassisu umumahu wa tuqayyidu mutlaqahu wa tubayyinu mujmalah. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengkhususkan lafaz-lafaz umum dalam Qur'an. Di Al-Qur'an ada ayat yang lafaznya umum, pengkhususannya dalam sunnah diantaranya. Dalam Al-Quran ada lafaz yang mutlak-mutlak. Qaid-qaidnya, ketentuan-ketentuannya disebutkan dalam sunnah. Dalam Al-Quran ada lafaz yang mujmal, yang masih global. Penjelasannya, penjabarannya dalam sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan pada bimbingan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Ya, bahkan ada dalam sunnah beberapa hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quranul Karim. Contoh, supaya anda paham. Dalam Al-Quranul Karim, Dalam bab pernikahan, kita dilarang menggabungkan dua saudara. Wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Kamu dilarang mengumpulkan dua saudari sebagai istri kamu, hukumnya haram, kecuali yang telah lampau. Ini dalam Al-Quran. Dalam sunnah ada tambahan penjelasan. Bukan semata-mata larangan mengumpulkan dua saudari sebagai istri, tapi juga ada penambahan larangan mengumpulkan antara wanita dengan amehnya dan dengan kholehnya. Ameh itu bibi dari pihak ayah, kalau kholeh dari pihak ibu. Tidak boleh bagi antum menikahi dua wanita, satu ponakan, satunya bibi. Tidak boleh. Ini hanya ada dalam sunnah. Sehingga dikatakan oleh para ulama, seperti ucapannya Makhul Syami, ucapan Makhul Syami rahimahullah, beliau mengatakan, as-sunnatu qadiyatun alal Qur'an, walaisal Qur'anu qadiyan alal sunnah. Beliau mengatakan, as-sunnatu qadiyatun alal Qur'an. Sunnah Nabi kita Muhammad SAW, itulah yang memutuskan Al-Quran. Yang memutuskan, yang menghukumi Al-Quran. Bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya. Maka ketika zahirnya ada kontradiksi ayat dengan hadis, maka yang dipakai, yang digunakan untuk menjabarkan adalah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Juga menunjukkan ya ikhwan, bahwasanya mengambil sunnah Rasul sebagai hukum adalah perkara yang mutlak. Mengambil sunnah Rasul sebagai hukum adalah perkara yang mutlak. Perkara yang mutlak tidak perlu terlebih dahulu dicocokkan dengan Al-Quranul Karim. Sebaliknya, ketika antum mengambil hukum dari Quran, tidak boleh sampai antum cocokkan terlebih dahulu dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu pengertian as-sunnatu qadiyatun alal Quran wala aks. Difahami insyaallah ya? Difahami. Menjadikan sunnah sebagai hukum itu mutlak. Langsung ambil, langsung pakai ketika dia sahih. Tidak perlu dicocokkan dengan Al-Qur'an. Tapi sebaliknya, ketika antum mengambil hukum dalam Al-Qur'an, tidak boleh kamu terapkan sampai engkau cocokkan dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini semuanya menggambarkan manzilatus sunnah fil Islam. Kedudukan as-sunnah dalam Islam. Barakallahu fikum. Sangat tinggi, sangat luar biasa. Barakallahu fikum. Kata-kata as-sunnah di sini ya ikhwan, dalam pembahasan kita meliputi pula tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ar-rasul sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya. Rasul dan sunnahnya. Barakallahu fikum. Ini tentang permasalahan yang kedua, yaitu manzilatus sunnati fil Islam. Sangat tinggi barakallahu fikum. Lebih tinggi secara perincian tadi dibandingkan dengan Al-Quranul Karim. Barakallahu fikum. Pembahasan yang ketiga ialah pemaparan sejarah. Sejarah pihak-pihak yang membenci sunnah, yang memusuhi sunnah, yang menolak sunnah, yang mengingkari sunnah. Dalam sejarahnya barakallahu fikum bisa kita klasifikasi menjadi dua. Musuh-musuh sunnah di masa lampau, musuh-musuh sunnah di masa sekarang. Ini dirinci lebih afdal supaya semuanya kena. Mohon maaf kalau nanti ada bahasa-bahasa yang cukup pedas. Mohon maaf. Dikarenakan yang kita bahas ini bukan orang baik. Ya, yang dibahas bukan orang baik. Dikarenakan mereka adalah musuh-musuh sunnah yang membenci sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan orang jelek jangan bermanis kata. Dengan kata-kata yang tegas, yang lugas namun ilmiah. Barakallahu fikum. Baik, ikhwan. Kita mulai dengan poin yang pertama. Para musuh-musuh sunnah yang membenci sunnah di masa lampau. Di masa lampau. Perkara yang mungkin sangat jelas, kita bawakan secara singkat, bahwasanya pihak yang paling memusuhi Islam was sunnah ialah al-kufar. Orang-orang kafir. Orang-orang kafir, barakallahu fikum. Ini perkara yang sangat gamblang, yang sangat jelas. Sesuatu yang tidak boleh dilupakan oleh kaum muslimin. Ya, orang-orang kafir semuanya. Dari kalangan al-Yahud, wan-Nasara dan semua orang-orang kafir wal-musyrikin dengan berbagai macam bentuknya, pahamnya, alirannya, ragamnya. Tidak ada seorang kafir pun melainkan dia pasti membenci Islam. Dia pasti membenci sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan yang lebih dikenal permusuhannya ialah ahlul kitab. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Dari dua pihak ini yang dikenal dalam sejarah paling kuat, paling keras bencinya, permusuhannya kepada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ialah bangsa Yahudi. Ialah bangsa Yahudi. Kaum Zionis. Allah mengatakan dalam firman-Nya di dalam surah Al-Baqarah mengabadikan tentang sikap permusuhan yang ditunjukkan oleh orang-orang kafir terutama al-Yahud wa Nasara terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, walan tarba ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali tidak akan ridha kepada engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam orang-orang Yahudi dan Nasrani hingga engkau mengikuti agama mereka. Hatta tattabi'a millatahum. Ini berita dari Allah Azza wa Jal sekaligus hukum dari Allah Azza wa Jal terkait dengan al-Yahud wa Nasara. Bagaimana sikap dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pula dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan kalimat lan. Dalam bahasa Arab, hukum asalnya nafyun lit-ta'bid. Penafian untuk waktu yang selama-lamanya. Nah, itu hukum asalnya. Lantar boh. Sekali-kali tidak akan pernah ribo. Itu kalau diterjemahkan dengan bahasa Indonesia. Dengan takkid. Sekali-kali tidak akan pernah ribo kepada engkau wahai Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Yahud ataupun Nasara. Tidak bakal ribo. Kalau enggak ribo pasti benci. Pasti dengki. Pasti memusuhi. Pasti melawan, pasti menyerang, pasti melecehkan, menghinakan, dan yang lain-lainnya. Hanya satu keadaan di mana mereka akan ridha. Yaitu ketika Nabi kita Muhammad SAW mengikuti agama mereka. Yakni ketika kaum muslimin murtad dari keislamannya menjadi seorang Yahudi atau seorang Nasrani. Mereka baru ridha kepada kamu. Dan tidak mungkin seorang muslim murtad dari agamanya menjadi Yahudi ataupun Nasrani. Maka selama muslim, selama dia sebagai muslim, maka al-Yahud wa Nasara tidak akan pernah ridha kepada dia. Dan akan terus memunculkan permusuhan-permusuhannya, kebencian-kebenciannya, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nanti, barakallahu fikum. Bahkan ikhwan fillah na'azakumullah, dari penelitian para pemerhati sunnah, penelitian para pemerhati sejarah, tidak ada satu gerakan pun, tidak ada satu kelompok pun, baik yang non-muslim atau yang berbaju Islam, yang gerakan tadi mengandung unsur memerangi sunnah, memusuhi sunnah, membenci sunnah, melainkan di belakangnya aktornya adalah orang-orang Yahudi. Aktornya adalah orang-orang Yahudi. Camkan baik-baik. Dipahami misalnya, camkan baik-baik. Tidak ada satu gerakan pun, satu kelompok pun, satu golongan pun, baik yang non-muslim, yang kafir, atau yang berbaju Islam, yang gerakan tadi memusuhi sunnah, membenci sunnah, memerangi sunnah, melecehkan sunnah, melainkan di belakangnya adalah orang-orang Yahudi. Bisa jadi orang Yahudi yang membuat, muassisnya yang memunculkannya Yahudi. Bisa jadi orang-orang Yahudi memasukkan orang-orang mereka ke dalam kaum muslimin, ke tubuhnya gerakan tadi. Bisa jadi pula orang-orang Yahudi yang membackup. Atau mungkin juga minimalnya orang-orang Yahudi yang mendanai. Tidak keluar daripada poin-poin tadi, barakallahu fikum. Dikarenakan kebencian yang amat sangat. Yang amat sangat. Dalam hati mereka, di dada mereka. Kepada Islam wal muslimin. Islam dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Allahul musta'an. Hadza wadih. Ini cukup jelas kita lewati, barakallahu fikum. Yang kita rinci ialah yang memusuhi sunnah di kalangan kaum muslimin. Kalau yang kafir jelas kafirnya ya, Pak. Yang ini yang penting untuk dijabarkan, harus dibongkar supaya kita paham siapa saja dari kalangan orang-orang yang mengaku muslim ini tadi yang ternyata memusuhi sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Sekali lagi, ada yang di masa lalu, ada di masa sekarang ini, barakallahu fikum. Baik, sekte yang pertama di masa lalu. Yang barakallahu fikum membenci, memusuhi atau menolak, mengingkari semuanya atau sebagian sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekte yang pertama ialah sekte Khawarij. Sekte Khawarij atau mayoritas dari sekte Khawarij. Barakallahu fikum. Mereka ini sekte pertama dalam sejarah Islam yang muncul. Dan ternyata pada gerakan-gerakan mereka begitu nampak jelas mereka menolak sunnah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Sekte Khawarij dikenal sebagai sekte pertama yang hanya menggunakan Quran sebagai pegangan mereka, tanpa sunnah. Paham ya? Sekte pertama yang hanya menggunakan Quran sebagai pegangan mereka dengan tanpa sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sangat nyata dan jelas pada masa kekhilafahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu warḍah. Lebih nampak jelas ketika terjadi suluh, ya, terjadi yang namanya perdamaian, perundingan damai antara pihak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arba dan pihaknya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Ini disebutkan dalam sejarah, pihaknya Ali mengutus beberapa orang sahabah. Pihaknya Muawiyah mengutus beberapa orang sahabah melakukan perundingan, perdamaian untuk menghentikan perang saudara yang terjadi pada masa itu. Dan berhasil. Ketika terjadi perundingan tadi, arus bawah dari kalangan orang-orang Khawarij, gerakan yang memprovokasi masa ini, mereka muncul melakukan yang namanya demonstrasi dengan membawa Al-Quranul Karim, membawa mushaf Al-Quran. Mereka naikkan tinggi-tinggi ke atas sambil mengatakan, inil hukmu illa lillah, inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum melainkan hukumnya Allah Azza wa Jal, kata mereka. Mengingkari suluh perjanjian damai yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu majma'in. Dan semenjak itulah mereka mengkafirkan semua sahabat. Mengkafirkan semua sahabat yang terlibat dalam perjanjian damai. Semenjak itu pula diketahui, ternyata orang-orang Khawarij mereka hanya menggunakan Quran sebagai pegangan dan tidak menggunakan sunnah Rasul sebagai penjabarannya. Ada Khawarij. Dan itu ya ikhwan barakallahu fikum, sampai detik ini. Sampai detik ini anak cindilnya Khawarij, afwan agak keras bahasanya, karena menggunakan bahasa afroh. Yang namanya afroh itu anak cindil, bahasa terjemahannya ya Pak. Hah? Anak cindilnya kaum Khawarij sampai sekarang ini semuanya menggunakan cara-cara yang sama. Selalu menggunakan dalil yang sama dan cara yang sama. Inil hukmu illa lillah. Dan ayat, waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Itu tok diulang-ulang, modifikasinya beda-beda sesuai dengan kondisi zaman. Tapi intinya adalah sama, mengkafirkan penguasa, mengkafirkan kaum muslimin dengan hujjah ayat, dengan tanpa menengok bagaimana tafsirnya dan bagaimana pula sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada Khawarij. Barakallahu fikum. Khawarij ini nanti na'azakumullah, mereka terpecah. Di tengah-tengah mereka terjadi perpecahan yang cukup besar. Ada sekitar 20 firqatan kulluhum minal Khawarij. Ada sekitar 20 sekte semuanya Khawarij. Ada yang namanya Azariqah, ada yang namanya Haruriyah, ada yang namanya Al-Qa'diyah. Di zaman sekarang ini yang sampai sekarang masih ada dan punya negara ialah Khawarij Ibadiyah. Khawarij dengan sekte yang bernama Ibadiyah. Ibadiyah. Barakallahu fikum. Mereka semuanya rata-rata hanya menggunakan Quran sebagai pedoman mereka, menolak sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hanya sebagian dari sekte Ibadiyah yang masih menerima dan mengkaji beberapa hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka masih meriwayatkan dari sahabat Ali, Utsman, Aisyah, Abu Hurairah, Anas bin Malik dan yang lainnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Tapi secara umumnya sekte Khawarij termasuk barakallahu fikum yang menolak sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Jangan heran. Ya, jangan heran. Ketika para sekte Khawarij barakallahu fikum, walaupun mereka juga dikenal sebagai ahli ibadah. Nah, dikenal sebagai ahli ibadah. Jangan heran kalau mereka begitu mudah, begitu gampang menanggalkan, melepaskan bimbingan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika ada kemaslahatan tengah-tengah mereka. Bahasa yang lebih tepat, ketika mereka punya misi, punya aksi. Itu dengan gampang, dengan mudah, tanpa beban, tanpa dosa. Mereka menanggalkan semua sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Antum dapati kalau orang-orang Khawarij lagi aksi pakai jubah atau pakai jeans. Lu kok diem? Jubah atau pakai jeans? Yang keras suaranya? Jeans atau jubah? Ketika beraksi? Jeans. Menggunakan imamah, menggunakan kolan suah, atau menggunakan peci biasa? Peci biasa atau polosan. Di atas mata kaki ataukah musbil? Musbil. Semua atribut-atribut sunnah yang sebelumnya ada pada mereka dengan gampang, dengan mudah, tanpa merasa berdosa, ditanggalkan sama mereka. Ketika punya misi, punya aksi. Enteng bagi mereka yang ada masalah. Kenapa? Dikarenakan sunnah itu dikesampingkan sama mereka. Yang penting Al-Quran. Dan yang penting inil hukmu illa lillah. Yang penting wama lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Itu kaum khawarij. Sehingga cetek akalnya. Dikatakan hudatsaul asnan sufahaul ahlam. Masih muda-muda orangnya dan dangkal-dangkal pemahamannya. Ini kaum khawarij. Barakallahu. Yang berikutnya yang kedua. Sekte yang kedua yang masuk dalam jajaran musuh-musuh sunnah di masa lalu ialah sekte Syiah, apalagi Rafidah. Syiah Rafidah ya. Yang ini lebih parah lagi. Yang ini lebih kejam lagi. Hah? Syiah Rafidah. Sebagai tambahan faedah, di zaman sekarang ini tidak ada lagi yang namanya Syiah. Yang ada adalah Rafidah, kufar. Jadi Syiah ini ya ikhwan, bertingkat-tingkat. Di zaman dahulu kala, di masa lalu, mereka masih dikenal dengan kata-kata Syiah. Diambil dari kata-kata Syi'atu Ali ay ansaruhu, orang-orang yang membela Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ardah, condong beliau sebagai seorang imam, seorang amir, seorang khalifah ila akhirih. Barakallahu fikum. Dulu dikasih nama Syiah. Tapi di akhir-akhir zamannya salaf sudah berubah menjadi Rafidah. Ketika mereka meyakini bahwasanya Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhum ajma'in kafir. Mereka mengkafirkan, mencaci maki, melecehkan, menghinakan, merendahkan dua syekh yang mulia ini. Semenjak itu dikatakan Rafidah, kafir. Yang mengkafirkan bukan saya tapi para ulama kita, barakallahu fikum. Di zaman sekarang ini hampir semuanya Rafidah. Orang-orang Huthah, ya, Syiah Huthiyin yang di Yaman itu Rafidah, kafir. Yang mayoritas dari kalangan Itsna Asyariyah Imamiyah Ja'fariyah. Ini yang ada di Iran. Semuanya orang kafir. Dikafirkan oleh para ulama una dan dikatakan sebagai kaum Rafidah. Mereka ini barakallahu fikum dalam bab yang satu ini sangat nyata tindakannya. Sangat anti dengan sunnah, bahkan anti dengan Al-Qur'an. Bahkan dengan Al-Qur'an ya. Mereka meyakini dengan seyakin-yakinnya Al-Qur'anul Karim yang ada di kalangan kaum muslimin Qur'anun Muharraf sudah dirubah-rubah. Mereka mengatakan dirubah-rubah oleh orang-orang Wahabi. Banyak yang kurang. Yang betul bukan 30 juz, tapi 60 juz. Ada pada kami, kata mereka, namanya Mushaf Fatimah. Dan jangan lupa, mereka punya banyak mushaf-mushaf yang lain. Yang dikenal, Mushaf Fatimah 60 juz. Sehingga enggak mengimani, enggak meyakini Al-Quranul Karim sebagai kitab sucinya kaum muslim. Apalagi sunnah dilecehkan sama mereka, dihinakan sama mereka. Dan cara yang paling keji dengan cara mereka menjatuhkan kehormatan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, terutama sahabat-sahabatnya Rasul yang banyak memiliki riwayat hadis dari beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang menjadi sasaran utama ialah yang pertama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda. Yang lebih dihabisi lagi Aisyah radhiyallahu taala anha. Barakallahu. Kalau anda mendapati sebagian orang menyampaikan sebuah riwayat hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, lalu memberikan sedikit biografinya Abu Hurairah, namun dengan nada sinis, itu Syiah. Kayaknya sih kayak menjelaskan sejarah, tapi ada unsur tikaman di dalamnya. Abu Hurairah itu sebelumnya adalah gelandangan di pinggir masjid. Jangan pas seperti itu. Gelandangan di pinggir masjid. Dia orang yang sebatang kara, yang gak punya keluarga, yang gak punya ini dan segala macam. Seorang gelandangan di pinggir masjid. Itu ucapannya kaum Syiah Rafidhah. Kalau Ahlus Sunnah mengatakan Abu Hurairah adalah orang yang terpandang nasabnya di daerah asalnya. Dari Yaman. Suku Daus. Bahkan beliau termasuk anak kepala suku. Ketika dihijrah ke kota Madinah, memang seorang diri. Dan beliau termasuk Ahlus Sufah. Dengan bahasa Ahlus Sufah. Tidak ada seorang pun dari ulama kita yang menggunakan bahasa gelandangan kecuali Rafidhah. Itu tikapan yang halus dari mereka. Hati-hati. Sebagian mereka terang-terangan. Oh, mereka mengkafirkan para sahabat, mengkafirkan Aisyah, mengkafirkan Abu Hurairah, dan semua sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hanya beberapa orang saja yang mereka cintai. Ali, kemudian Fatimah, Hasan, Husain, kemudian Salman al-Farisi, Abu Dzar al-Ghifari, dan yang semisal mereka, dicurigai sedikit dari sebagian sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan mereka tidak mengakui kitab-kitab induk hadisnya kaum muslimin sebagai pedoman mereka. Enggak dianggap. Mereka punya buku induk sendiri. Kalau kaum muslimin punya kutubus sittah, ya, kitab 6 induk hadis, Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, mereka punya sendiri. Punya kitab induk tersendiri. Ada Al-Kafi, ada Istibsar, ada yang lain-lainnya dari buku induknya orang-orang Syiah. Ini mereka. Sehingga tepat ketika para ulama-ulama mengatakan mereka adalah Rafidhatun Kuffar. Orang-orang Rafidhah yang kafir. Sebab tidak beriman dengan Al-Quranul Karim dan tidak beriman dengan Nabi kita Muhammad SAW dan sunnah-sunnahnya. Barakallahu fikum. Tayyib, ketika itu mendapati barakallahu fikum sebagian mereka membawakan Al-Quran, membawakan hadisnya Rasulullah SAW, entah dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim ataupun yang lainnya, ketahuilah itu adalah sikap taqiyah. Apa ya, Pak? Namanya sikap taqiyah, kamuflase. Menyembunyikan identitas diri mereka supaya enggak nampak ketika kondisi enggak memungkinkan. Tapi di belakang mereka menikam. Mereka menikam, mereka mencela, mereka menghina dan mereka mengkafirkan para sahabat radhiyallahu taala anhum jumain dan menikam sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini ada pada semua sekte-sekte Syiah Rafidhah. Semua sekte-sekte Syiah Rafidhah. Wallahul musta'an. Namanya. Ini yang kedua. Yang ketiga ialah sekte Mu'tazilah. Sekte Mu'tazilah. Sekte Mu'tazilah ini sekte yang menisbatkan dirinya kepada Wasil ibnu Atha al-Maghazili. Wasil ibnu Atha al-Maghazili. Amr ibnu Ubaid. Dan yang lain-lainnya dari tokoh-tokoh Mu'tazilah pada masa itu. Wasil ibnu Atha sebelumnya adalah murid atau seseorang yang biasa hadir di majlis Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama besar era tabi'in. Awal mula penyimpangan dia ketika ditanyakan kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah tentang masalah sahibul kabirah, tentang masalah pelaku dosa besar. Bagaimana hukum dia di dunia ini? Dihukumi kafir ataukah dihukumi mukmin? Tayib, sebelum beliau menjawab, ini yang namanya Wasil bin Atha ini langsung menimpali, mengatakan laisa bi mukminin wala kafir, bal huwa fi manzilatin baina manzilatain. Mukmin bukan, kafir bukan, tetapi dia di sebuah tingkatan di antara dua tingkatan, di sebuah kedudukan di antara dua kedudukan. Langsung dia pergi. Menepi di pojok masjid, membikin majelis sendiri, diikuti sebagian pihak dari kalangan teman-teman dia. Maka semenjak itu Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala mengatakan mereka adalah Mu'tazilah. Dikatakan Mu'tazilah dari kata-kata i'tizal, li'annahum i'tazalu majlisal Hasan. Dikatakan Mu'tazilah dikarenakan mereka mengiktizal, meninggalkan majlis ilmunya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Itu asal muasal penyimpangan yang ada pada mereka. Kalau prinsipnya Ahlussunnah, pelaku dosa besar mukmin yang kurang keimanannya, atau dikatakan dia mukmin dengan iman yang dia miliki, dia fasik dengan dosa besar yang dia lakukan dan enggak dikafirkan, barakallahu fikum. Tayyib. Semenjak itu sekte Mu'tazilah ini, barakallahu fikum, berkembang. Ideologinya berkembang, memunculkan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang lainnya. Di antara penyimpangan sekte Mu'tazilah ialah raddus sunnah. Mereka menolak sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada sebagian firqah Mu'tazilah yang menolak semua sunnah. Semua sunnah ditolak sama mereka. Sebagian mereka memperinci, dan ini yang paling masyhur di kalangan sekte Mu'tazilah. Mereka memperinci. Mereka menerima hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perkara akidah yang mutawatir saja. Hadis yang ahad ditolak dalam bab akidah. Ini mayoritas sekte Mu'tazilah. Dalam perkara akidah harus hadis mutawatir. Kalau hadisnya ahad yang belum mutawatir dikatakan ditolak. Mereka pula yang pertama kali memunculkan istilah, ada yang namanya qat'iyyu tsubut, qat'iyyu dilalah. Ada yang mengatakan qat'iyyu tsubut dhanniyyu dilalah. Itu mereka. Saya jelaskan ya ikhwan. Mereka mengatakan ada istilah qat'iyyu tsubut, dipastikan tsabit, yakni sah, sahih jalurnya. Yang kedua qat'iyyu dilalah, dinyatakan pasti, pasti sisi kandungan maknanya. Ini mutawatir. Ini namanya mutawatir. Qat'iyyu tsubut, qat'iyyu dilalah. Sehingga mereka menerimanya untuk perkara akidah. Sementara yang ahad, hadis yang ahad yang bukan mutawatir, walaupun dia sahih, walaupun dia sahih, walaupun dalam Bukhari Muslim, mereka mengatakan barakallahu fikum, qat'iyyu tsubut dhanniyyu dilalah, dipastikan benar dan sahih, tapi kandungan maknanya masih praduga, masih anggapan, bukan perkara yang meyakinkan, sehingga ditolak untuk hadis ahad. Ini umumnya dan mayoritas sekte Mu'tazilah, dan itu berlaku sampai detik ini. Paham-paham Mu'tazilah masih berlaku sampai sekarang terkait dengan masalah rincian-rincian tadi. Di antara yang mengadopsi pemahaman ini di sekte sekarang ini barakallahu fikum adalah sekte Hizbut Tahrir. Sekte Hizbut Tahrir. Mereka dengan tegas mengatakan dalam perkara akidah hanya menggunakan hadis mutawatir yang ahad ditolak dalam bab akidah. Sehingga dikatakan oleh para ulama Hizbut Tahrir adalah neo Mu'tazilah. Neo Mu'tazilah. Barakallahu fikum. Kemudian berkembang lagi ya ikhwan. Berkembang lagi akhirnya orang-orang Mu'tazilah ini menolak semua hadis dalam perkara akidah. Menolak semua sunnah, semua hadis dalam perkara akidah. Ini mereka. Ada tahapan-tahapannya. Barakallahu fikum. Ini membenci dan memusuhi sunnah dalam bentuk menolaknya. Raddun wa ingkar. Menolaknya, mengingkarinya, tidak menerimanya dalam sebagian perkara agama. Barakallahu fikum. Yang benar tidak ada bedanya antara Mu'tazilah mutawatir ataupun ahad dalam semua bab selama hadisnya sahih dan benar pemahamannya, maka diterima, diilmui, diamalkan kandungannya dalam perkara akidah, dalam perkara hukum-hukum syariat, dalam perkara halal haram, dalam perkara fadilah amal, dan dalam semua perkara-perkara yang ada. Diterima secara mutlak. Ini pemahaman yang benar, pemahamannya Ahlu Sunnati wal Jamaah, para ulama'una, barakallahu fikum. Ala kulli hal, Mu'tazilah ini adalah pencetus pertama mengklasifikasi hadis menjadi mutawatir dan ahad. Barakallahu fikum. Yang berikutnya lagi, masih dari kalangan Mu'tazilah. Mereka mengklasifikasi agama, bimbingan agama, bimbingan sunnah menjadi dua. Ada usul, ada furu'. Ada usul, ada furu'. Ada bimbingan agama yang inti, yang pokok, ada yang cabang. Mereka menolak, mereka bermudah-mudah dalam perkara yang cabang-cabang tadi. Di zaman sekarang ini, dengan bahasa yang baru, mereka mengatakan Islam itu ada yang lubun, ada yang kusur, ada yang inti, ada yang kulit. Ada lubun, perkara intinya, ada yang kusur, kulitnya. Mereka fokus pada inti, kata mereka. Dan mereka menolak, bermudah-mudah, menggampang-gampangkan terkait dengan masalah yang namanya kulit tadi. Barakallahu fikum. Bagaimana ketentuannya, mana yang usul, mana yang furu, mana yang inti, mana yang kulit, itu hanya dari mereka semua. Yang betul dalam Islam tidak ada kulit, tidak ada biji. Semuanya bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya diilmui, semuanya diyakini, semuanya diamalkan. Diamalkan barakallahu fikum. Yang wajib, yang sunnah, amalkan. Haram, makruh, tinggalkan. Itu yang benar. Al-Muhim ini semuanya sumbernya dari kalangan sekte Mu'tazilah. Dari sekte Mu'tazilah. Ada klasifikasi mutawatir, ahad, usul, furu, lub, kusur. Ini semuanya barakallahu fikum datangnya dari kalangan sekte Mu'tazilah. Itu semuanya. Ujung-ujungnya adalah dalam rangka untuk menolak sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menolak semuanya atau sebagiannya. Semuanya atau sebagiannya. Wallahul musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Naam, di antara sekte Mu'tazilah pecah sekian banyak sekte dari kalangan Mu'tazilah, ya, pecah menjadi sekian banyak sekte dan masing-masing barakallahu fikum memiliki pemahaman-pemahaman yang tersendiri, tapi semuanya bersatu pada pemahaman Mu'tazilah tadi. Ada sekte Wasiliyah. Wasiliyah, pengikut inti Wasil bin Atha Al-Maghazili pendiri sekte Mu'tazilah. Di antara anggotanya adalah Ma'bad al-Juhani, Ghailana Dimashqi, dan semisal mereka. Kemudian muncul lagi yang namanya sekte Barakallahu Fikum Al-Amriyah, pengikutnya Amr bin Ubaid bin Baba. Namanya Al-Amriyah, pengikutnya Amr bin Ubaid, tokoh Mu'tazilah juga pada masa itu. Mereka memiliki pemahaman yang hampir sama, namun sebagiannya ada penambahan-penambahan modifikasi dari mazhabnya mereka ini. Ada lagi yang namanya sekte Al-Hudzailiyah. Al-Hudzailiyah pengikutnya Muhammad ibn al-Hudzail al-Allaf. Juga demikian satu bagian daripada sekte Mu'tazilah. Ada lagi sekte Mu'tazilah yang bergabung dengan Rafidah, namanya An-Nawwamiyah. An-Nawwamiyah pengikutnya Abu Ishaq Ibrahim ibn Sayyar An-Nawwam. Mu'tazilah mereka, ikhwan. Lalu kemudian bergabung dengan sekte Ahli Filsafat, bergabung lagi dengan Hisham ibn al-Hakam Ar-Rafidhi dari sekte Rafidah. Sehingga semakin parah, semakin fatal penyimpangan-penyimpangan yang ada pada mereka. Tapi intinya semuanya adalah mereka menolak sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya atau sebagiannya. Ada yang dengan cara menolak sunnahnya langsung, ada yang dengan cara menikam, melecehkan, merendahkan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini dari kalangan barakallahu fikum orang terdahulu yang menolak atau memusuhi sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang menyebarkan pemahaman seperti ini dari kalangan sekte Mu'tazilah. Ya, sekte Mu'tazilah dan Rafidah. Khawarij tidak begitu nampak. Nampaknya ketika kowar-kowar mengkafirkan penguasa. Tapi yang paling kencang permusuhannya, menebarkan berbagai macam syubhat dan semisalnya terkait dengan bab ini, Rafidah dan sekte Mu'tazilah. Dari mereka lah sekte yang setelahnya di zaman sekarang ini barakallahu fikum termakan syubhat. Jadi di zaman sekarang ini barakallahu fikum pihak-pihak yang menentang sunnah, yang memusuhi sunnah atau yang menolak sunnah, itu semuanya adalah kembalinya kepada sekte yang sebelumnya. Rata-rata Mu'tazilah atau Rafidah barakallahu fikum. Wallahul musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Ini secara global. Sekte-sekte masa lalu yang menjadi musuh-musuh sunnah, yang membenci sunnah, yang mengingkari sunnah, yang menolak sunnah. Mereka semua dalam poin satu ini dikenal dengan sekte ingkarus sunnah. Sekte ingkarus sunnah. Barakallahu. Taib, ikhwan. Yang berikutnya ialah yang memusuhi sunnah, yang mengingkari sunnah, yang menolak sunnah di era sekarang ini. Di zaman kita sekarang ini. Barakallahu fikum. Di zaman sekarang ini, barakallahu fikum, sebuah tindakan yang namanya ingkar sunnah, menolak sunnah, membenci sunnah, bisa dikatakan hampir merata pada semua kaum muslimin yang jauh dari bimbingan Islam. Kaum muslimin yang terkena pemahaman-pemahaman yang menyimpang, pemahaman-pemahaman bid'ah, hampir semuanya membenci sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai pada tingkat para ulama kita menjadikan poin ini sebagai ciri khas orang yang sesat, ciri khas orang yang menyimpang, ciri khas ashabul ahwa'i wal bid'ah. Diriwayatkan dari Ahmad ibn Sinan, dan juga diriwayatkan dari Yazid bin Harun dan sebagian salaf yang lainnya. Mereka menyatakan laisa fid dunya mubtadi'un illa wa huwa yubghidu ahlal hadis. Tidak ada seseorang ahli bid'ah pun di dunia ini, melainkan dia pasti akan membenci ulama-ulama yang memahami hadis. Namanya ahlul hadis. Dibenci bukan karena orangnya, tapi dikarenakan sunnah rasul yang mereka bawa. Sunnah rasul yang mereka perjuangkan. Sunnah rasul yang mereka sebarkan. Sehingga dikenal sebagai ahlul hadis, ahlus sunnah. Tidak ada seorang ahlul bid'ah pun di dunia ini, melainkan dia pasti akan membenci orang-orang yang menebarkan sunnah, yang mengamalkan sunnah, yang namanya ahlul hadis atau ahlus sunnah. Allahu Akbar. Berarti merata. Kalau di zaman dahulu kala, pada sekte tertentu sangat menonjol. Di akhir-akhir ini, di masa-masa akhir, penyakit yang satu ini merata. Ya, merata. Sebabnya dikarenakan yang pertama al-jahl. Kejahilan mereka tentang bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kedua, dikarenakan al-asabiyah, sikap fanatisme yang menimpa kaum muslimin sekarang ini. Baik fanatisme madhab atau fanatisme golongan, fanatisme ormas atau yang lain-lainnya. Dikarenakan asabiyah yang ada, mereka pun akhirnya menentang, menolak, mencaci maki, membenci sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan bahasa yang sangat vulgar kadang. Nah, ketika enggak sesuai dengan hawa nafsunya, enggak sesuai dengan dirinya atau kelompoknya, ditolak mentah-mentah sunnah Rasulullah. Sampaikan baik-baik, Pak, ini sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya luar biasa. Itulah hadisnya kamu. Itu hadisnya kamu. Hadisnya kami lain. Itu bahasanya. Hah? Itulah versinya kalian. Bahkan sampai sekarang ini barakallahu fikum, hampir semua dimusuhi. Sunnah Rasul dibenci, dimusuhi. Orang antipati kepada sunnah, fobi kepada sunnah. Yang mengamalkan sunnah lebih dibenci, dimusuhi, diintimidasi, diasingkan. Apalagi yang mendakwahkan sunnah lebih dimusuhi, lebih dibenci. Dikatakan sebagai kaum radikalis, dikatakan sebagai kaum ekstremis, dikatakan sebagai kaum fundamentalis, dikatakan sebagai kaum teroris, dan yang lain-lain. Gerakan garis keras, Islam garis keras, tidak punya hikmah, tidak punya kelemah-lembutan, dan yang lain-lainnya. Terbawa budaya Arab dengan kalimat-kalimat yang sangat-sangat membuat miris hati, barakallahu fikum. Dan itu merata pada semua orang-orang yang jauh dari bimbingan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka lupa atau pura-pura lupa. Mereka tidak tahu atau pura-pura enggak tahu. Atau mereka sengaja. Mereka tahu. Yang mereka tikam itu bukan pelakunya. Yang mereka tikam bukan orangnya. Tapi yang mereka tikam, yang mereka musuhi, sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hati-hati. Itu sama seperti memusuhi Islam itu sendiri. Allahul musta'an. Yang lebih membuat hati ini semakin sesak, para pelakunya bukan dari kalangan orang-orang kafir, tapi para pelakunya dari kalangan kaum muslimin. Anak-anak kaum muslimin, pemuda-pemuda Islam, orang yang sudah tua-tua dari kalangan kaum muslimin, bahkan dari kalangan tokoh-tokoh umat Islam. Na'udzubillah min dzalik. Kalau bicara sekte, barakallahu fikum, cukup banyak. Di zaman sekarang ini barakallahu fikum, sekte yang membenci sunnah, yang memusuhi sunnah, yang menolak sunnah dari kalangan kaum JIL, Jaringan Islam Liberal, kaum liberalisme, Walaupun secara pemahamannya disepakati oleh para ulama, pemahaman kafir. Pemahamannya kafir. Tapi para pelakunya, orang-orangnya, zahirnya adalah muslim. Di tengah-tengah kaum muslimin. Ini adalah pihak yang membukakan pintu untuk semua ideologi yang sangat menyesatkan, yang sangat menyimpang. Baik ideologi non-muslim atau ideologi menyimpang dari kalangan kaum muslimin. Yang menumbuh suburkan kalangan liberal. Kalangan liberal. Dengan berbagai macam hujah-hujah mereka, syubhatnya mereka, bahwasanya tidak ada al-haq yang mutlak. Semuanya itu benar, semuanya menuju ke jalan yang sama. Banyak jalan menuju ke Roma dan segala macamnya. Ini sekedar kendaraan saja. Mau naik kereta silakan, mau naik pesawat silakan, mau naik bis silakan. Pribadi silakan, yang penting semuanya menuju ke arah yang sama. Surganya Allah Azza wa Jal. Semua dianggap sama. Jil. Ini di zaman sekarang barakallahu fikum yang paling membenci sunnah. Di satu sisi mereka merangkul semua sekte-sekte yang sesat. Memperjuangkan aspirasi semua kelompok-kelompok yang sesat. Dengan terang-terangan mereka menggandeng sekte Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah sahabat kami. Semuanya. Itu dagang jin. Namun di sisi yang lainnya, mereka menikam sunnah, membenci sunnah, memusuhi sunnah, memusuhi ahlu sunnah, orang-orang yang mengamalkan sunnah, yang mengajarkan sunnah, yang mendakwakan sunnah. Ini jil. Itu tuh macam-macam. Kaum radikalis, kaum teroris, kaum fundamentalis, kaum ekstremis. Dengan kalimat Wahabi dan segala macamnya dari mereka. Jil. Itu kalau pembahasan masalah sekte. Sekarang ini fitnah liberalisme di mana-mana. Sebagai pintunya. Jadi mereka membukakan pintu yang lebar-lebar supaya suruh masuk semuanya. Penyimpangan-penyimpangan yang kafir, yang non-muslim, yang muslim, kefasikan dan segala macamnya. Semuanya pintunya jil. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an, la haula wala quwata illa billah. Yang kedua. Jadi saya mohon maaf ya, di awal saya sudah minta maaf loh ya. Saya mohon maaf ketika dalam penyampaian ada kata-kata yang agak sedikit kasar, dikarenakan yang dijelaskan orang yang nggak baik, gitu ya. Mohon maaf. Jadi sampaikan apa adanya supaya anda paham bagaimana kondisi yang ada ini. Yang kedua, terkait dengan masalah sekte. Yang begitu keras permusuhannya terhadap sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah dari kalangan Ikhwanul Muslimin. Sarahatan naqul, dari kalangan Ikhwanul Muslimin. Bentuk permusuhannya ini lebih menyakitkan dibandingkan yang lain-lainnya. Dari kalangan Ikhwanul Muslimin barakallahu fikum. Mereka mengadopsi pemahaman-pemahaman Mu'tazilah. Itu semua dari Ikhwanul Muslimin yang sekarang ini menebarkannya. Pemahaman Mu'tazilah yang sebelumnya ada mutawatir, ada ahad, usul furu', lub, kusyur. Semua dari tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin. Dibawakan tokohnya apa enggak usah ini? Sebutkan tokohnya apa enggak usah ini? Sebutkan juga. Masya Allah. Tapi ya tokoh-tokoh di masa lalu. Tokoh-tokoh pertama, para pendiri, para pemikir-pemikirnya orang-orang Ikhwanul Muslimin. Semacam Muhammad Abduh. Semacam Muhammad Al-Ghazali. Semacam Muhammad Rashid Ridha dan yang lain-lain yang bersama dengan mereka. Mereka inilah yang betul-betul barakallahu fikum menebarkan paham Mu'tazilah di era sekarang ini. Bahkan mereka ini barakallahu fikum, mereka menentang sunnah dengan cara takhzil. Tahu takhzil? Dengan cara menggembosi. Menggembosi orang-orang yang mengamalkan sunnah, yang mengilmui sunnah, yang mendawakan sunnah. Digembosi. Sehingga banyak pihak yang lembek dalam perkara seperti ini. Banyak pihak barakallahu fikum yang kemudian antipati dengan orang-orang yang mengilmui sunnah, yang mengamalkan sunnah, yang mendakwakan sunnah. Dengan tanpa mereka sadari, dan memang mereka lakukan, mereka bergandengan tangan dengan orang-orang sebelumnya tadi. Mereka bergandengan tangan dengan kaum Rafidhah, bisa. Bergandengan tangan dengan kaum Khawarij, bisa. Bergandengan tangan dengan orang Mu'tazilah, bisa. Bergandengan tangan dengan Jil, bisa. Karena mereka adalah mengumpulkan semua penyimpangan yang ada, kecuali mereka menolak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi dengan cara takhzil. Kalau sekarang dibahasakan oleh para ulama dengan konsep mereka yang namanya tamyi'. Yang namanya tamyi', melembekkan prinsip-prinsip sunnah. Barakallahu fikum. Itu dimulai dari jam 12. Allah musta'an. Ini lagi panas-panasnya. Harus berhenti nih, Ikhwan. Ya sudah, Ikhwan. Jam 12 bisa satu ini. Diminta untuk sesi pertama hanya sampai jam 12 WITA. WITA. Sudah kelebihan 1 menit. Ya sudah, diskor dulu. Pembicaraan kita masih pada Ikhwanul Muslimin, ya. Kita hentikan pada Ikhwanul Muslimin. Nanti akan kita bongkar keadaan mereka setelah selesai istirahat zuhur jam 2 siang. Insya Allah kita akan ketemu kembali. Kita jabarkan cukup panjang terkait dengan mereka. Kemudian diiringi dengan bagaimana sikap kita ketika mendapati sunnah Rasul dibenci. Barakallahu fikum. Sementara cukup. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabarakatuh.